Sumpah aku cinta kamu sampai mati sayang kamu. Sungguh aku rindu kepadamu saja. Apakah kau juga sama seperti yang aku rasa? Aku mohon sangat kamu cinta juga. Jangan kau ragukan aku, lihat kesungguhan ini. Bukalah hatimu hanya untuk aku. I'm